Dengan makrifat inilah kita bisa mengalahkan mereka derajat. Derajat kita itu mengalahkan mereka karena kita menyukuri Allah. Nah, nanti sampai dalam surga insya Allah kita tetap menyukuri Allahnya. Tidak terhenti kepada isi-isi surga itu. Paham? Jadi kita di sini musyahadahkan Allah, di sana memandang Allah. Bukan di sini kita tergoda dengan istri, bukan tergoda dengan harta. Karena kalau harta dan istri itu sama dengan bidadari dan porsi dan makan minum di surga, itu masih mendinding daripada melihat Allah Ta'ala di sana. Kalau di sini mendinding anak istri dan harta itu termasuk kesehatan, itu mendinding kita daripada musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musyahadah itu membayangkan Allah Ta'ala yang laisa kamitsli syai'un itu. Nah, paham? Sampai tadi Abah bicarakan kesehatan pun membimbing kita daripada musyahadahkan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita semua jangan sampai tertahan di dalam dinding-dinding itu. Tapi kita lewati dinding itu dengan ilmu melewatinya yang disebut ilmu ma'rifat. Menurut kadar dan otak dan hati kita ma'rifat itu. Karena ma'rifat itu ada tingkatan. Ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Ringkasnya, ma'rifat itu berguru. Jangan ma'rifat itu memakai akal. Kalau akal itu dipakai, baca kitab selongonan, lalu dikira-kira begini, itu namanya berguru dengan hawa nafsu. Akal itu harus gurunya itu manusia. Nang ditugaskan Allah untuk membawa manusia ke hadratnya. Pahamkah? Kalau hanya akal sendiri aja kalah dengan nafsu pasti, sebab bantuannya tidak ada guru. Guru itu membantu akal supaya jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Nah itu, kalau hawa nafsu udah membantu si akal tadi, bukan guru yang membantunya, maka menjadi syaitanlah yang menjadi imam. Malam yakun lahu syaitun, as-syaitun as-syaitun. Kalau manusia ini tidak ada guru kita, Syekh Rabi Mursyid manusia, pasti hantu yang menjadi syekh kita, jadi guru kita. Nah, semoga anak-anakku semua, apalagi Abah, yang sebagai khaddam bagi kalian. Abah ini jadi khaddam bagi kalian. Abah ini jadi apa namanya, buruk bagi kalian. Sebelum Abah keluar menghadap masyarakat, udah disumpah oleh guru sebagai buruh dari kaum muslimin muslimat. Jadi Abah ini pangkat buruh. Kalau Rasul itu pasuruh, kalau Abah ini buruh bagi kalian. Masa Abah sombong, ujub. Kalau Abah ingat kedudukan Abah, posisi Abah ini sebagai buruh kalian. Walaupun sakit, namun buruh datang kemari menyuruh, pelajari saya. Buruhnya sakit, tapi bosnya menyuruh mempelajari. Ayo, keluar aja, sebab itu siap laksanakan, ayo tuan-tuan kalian. Buruh, walaupun sakit, ini sakit. Tapi karena memang, artinya seorang buruh harus tunduk kepada bosnya, ya udah. Suara sakit. Perut sakit. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan selaku buruh ini bisa diterima oleh bos. Ini yang datang ini bos semuanya. Ini buruh ini yang mencumpung di tangan-tangan ini buruh. Kada bisa ada sombong-sombong buruh, matinya buruh ini dijual-jual oleh bos. Buruh ini dijualnya bos. Ada di antara bos yang tukang tulis di tulisan yang menjual. Ada yang di antara bos membawa tip order diputarnya yang ada buruh. Terserah lawan yang bos saja nak diputar-putarnya. Diputar balikannya apanya terserahlah. Terserahnya. Cuma mudah-mudahan artinya ya si buruh ini bisa melaksanakan tugas. Itu aja. Digaji kalau bos kagak. Kada mendemo juga, kada menggaji, kada mendemo juga. Namanya bos. Orang udah di bawah. Sakit tidak diperhatikan orang, namanya bos. Serak suaranya serak, tidak ada yang memberi obat untuk menyembuhkan serak. Namanya bos. terserah lawan orang-orang yang menjadi apanya, namanya apa tadi? Di bawah dari seluruhan itu apa namanya tadi? Buruh, namanya buruh, bosnya itu punya obat, tidak mengobati kepada buruhnya, buruh enggak mengeluh. Kalau buruh tidak punya uang, bos tidak mengirim uang, tidak berani mengeluh, namanya posisinya bos lain daripada posisinya buruh. Buruh kalau tanya diri, enggak berani macam-macam, terserah bos lah. Nah itu maksudnya, Abah ini hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Ya terserah lawan Allah Ta'ala aja, mau diapaikannya terserah, terserah aja. Cuma takut, takutnya itu tadi, ayat tadi takut. Kalau disebut guru yang mau dipolitikkan, apalagi memasukkan diri ke politik. Paham? Setiap politik pasti mengandung suudzon, buruk sangka. Setiap buruk sangka menurut dalam Al-Qur'an, wadzalikum dzannukum allazi dzanantum rabbukum ardatun fa aslahtum minal khatirin. Imam Syafi'i menafsirkan ayat itu, politik itu adalah buruk sangka. Buruk sangka itu tanda orang itu suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hindarilah anak-anakku semua daripada jalan-jalan bakal ke dalam neraka. Apalagi guru-guru daripada teman-temanku ini, janganlah menjadi guru yang bakal membawa muridnya ke dalam neraka. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir ummat Muhammad. Allahumma astur ummat Muhammad. Allahumma ajbir ummat Muhammad. Allahumma farrij qalba Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij qalba Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij qalba Sayyidina Muhammad. Ya Rabbal Alamin. Sekarang Rasulullah SAW dalam kuburnya seakan-akan sakaratul maut, dia sedih dalam kuburnya karena keadaan umat-umatnya masing-masing. Jadi marilah kita membayangkan bahwa Rasulullah sedih dalam kubur gara-gara tingkah laku kita masing-masing. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT dan kita sekarang berusaha bagaimana supaya Rasulullah jangan sedih dalam kuburnya. Baik pengusaha, baik ulama, baik siapapun, berusaha sama-sama semaksimal mungkin untuk menggembirakan Rasulullah sebagai taubat kita yang bakal, yang dulunya kita menyusahkan Rasulullah, sekarang kita menggembirakan Rasulullah. Itu aja, jangan banyak-banyak ilmu, yang penting kalau memakai. Basirun, Allah Ta'ala senantiasa melihat dengan basarnya, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala sangat melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Kada bisa kita hendak bersembunyi, kalau kamu masuk dalam kamar matii lampu menjadi padam. Di dalam waktu yang gelap sendirian lagi, tetap Allah Ta'ala melihat keadaan kita itu. Atau kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, sedangkan di luar anggota tidak ada yang mengetahuinya, karena kita sangat pintar menutup yang dalam hati itu, Allah tahu. Contoh, kita di dalam keadaan sakit dan keadaan berobat, duit tidak ada, lalu berutang agar berobat karena memang pengeluarannya banyak, lalu kita sembunyikan yang demikian seakan-akan kita itu sulit kaya, padahal ada. Nah, walaupun demikian Allah tahu. Ujar Tuhan, unda melihat nang nyawa itu menyembunyikan kekasusahan nyawa, seakan-akan nyawa itu sulit, unda tahu. Nah itu. Jadi kada perlu lagi kita itu bahabar ke lain, sebab Allah Ta'ala melihat saja keadaan kita ini. Keadaan kita nang susah, keadaan kita garing, kita dalam perobatan, obatnya larang-larang, dokternya menyembuhkan muli, dan sebagainya. Kula warga kada mau menjamuki, murid-murid kada mau membacakan yasin membantu supaya kesembuhan kita. Tuhan semuanya melihat, jangan memandang nang lain. Murid jangan dipandang, orang sugih jangan dipandang, keluarga jangan dipandang, jiran tetangga jangan dilihat. Lihatlah yang paling dekat. Karena selama masih ada yang lebih dekat, percuma kita melihat yang terjauh. Siapa yang lebih dekat? Wa nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keadaan kita dilihat Allah. Tidak perlu lagi kita melaporkan ke lain. Melaporkan kepada Allah lebih-lebih lagi malu. Kenapa? Karena sidin melihat. Apa perlunya kita melaporkan kepada orang yang melihat? Kalau orang tidak menyaksikan, baru kita melaporkan karena beliau tidak tahu. Kalau beliau menyaksikan, berarti tahu. Percuma kita memberitahu lagi kepada orang tahu tak selesainya. Oleh sebab itu hasbi min su'ali ilmu bihal. Begitulah adab para ulama salihin, awliya mukarrabin, begitulah terhadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan ikram semenyaan menjadi bos yang bujur-bujur wakilnya Rasulullah SAW. Aku biar jadi buruh ikram aja. Cukup sudah jadi buruh itu, cukup. Cukup jadi buruh itu. Di mana cukupnya? Tawadu. Orang jadi buruh, tawadu. Orang jadi bos, bisa sombong. Nah itu, jadi ikam ini bos bagi aku ini susuruhan ikam. Datangan kemari berarti berucap, kami yang datang kemari menyuruh sempian keluar dari kamar walaupun sakit pelajari. Ya udah keluar bos, anu apaan ya, si buruh itu keluar. Di antara Al-Quran di utak dulu itu oleh guru supaya nampak itu tingkah laku, dan kalau berbicara di antara Al-Quran lagi di atas kepala, selama ada bayangan seseorang di hati atau di utak jangan berbicara, kata guru begitu. Nah, karena kalau ada bayangan seseorang di utak, bicara kita ini menuju kepada perorangan, itu namanya mengupas di batin. Nah, jadi abah berbicara secara umum, tidak berani berbicara keluar daripada tumbukan hati kepada perorangan. Berarti abah ada memihak kepada seseorang. Nah, kalau orang yang mendengar pembicaraan abah merasa dirinya dipihak oleh abah, itu dia sendiri yang merasakan. Kalau abah dilarang keras oleh guru, kalau ada bayangan seseorang di hati berbicara, karena jelas pembicaraan itu selalu menuju kepada pasokari, itu hukumnya ghibah dalam hati. Abah dilarang begitu. Nah, itu burung kan juga bersifat begitu. Udah tahu hati abah kan, selain dari Allah kan manusia udah tahu hati abah. Nah, itu. Maka patut bagi mukmin muktaqid bahwasanya ia senantiasa banyak bersifat malunya kepada Allah Taala. Nah, di sini sifat haya, sifat malu, malu kepada Allah, Allah yang senantiasa melihat akan dia. Malu apa? Malu membuat dosa. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang percaya Allah bersifat basir, tidak ada lagi mengerjakan dosa. Itu cirinya. Kalau masih mengerjakan dosa, belum percaya dengan basir. Di situ aja timbangannya, di situ aja. Masih mengerjakan dosa enggak? Kalau masih mengerjakan dosa, belum beriman dengan basirun. Kalau sudah percaya dengan basirun, stop, tidak lagi mengerjakan dosa. Begitulah di dalam kitab ini. Masing-masing kita asam janar siapa merasa pas kada salah. Ini yang kita baca sifat 26 sih. Kalau dahulu itu tahdiri belum mencapai ibtidai. Di bawah daripada kelas 1. Di bawah. Belum lagi tauhid yang kelas 1, apalagi yang penghabisan kelas kuliah, belum lagi akan bicarakan ke sana. Ini baru yang kelas 1 dulu, modal dulu, ini dasar dulu, SD-nya dulu. Kalau SD-nya ini belum mengerti dan belum dipakai, mana bisa pakai yang lain. Kalau baju kaos belum dipakai, mana bisa kita pakai jas. Baju kaos dulu, baru lapisan, baru jas, baru mislah. Di luar baru rida selendang. Jadi masing-masing tauhid itu ada tingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Kalau yang di bawah ini belum kita pahami, tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi tidak ada lagi bini-bini laki-laki yang balik berakal mengerja dosa. Karena sudah sifat basirun ini yang membesarinya, membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Nah, kalau hanya mengaji basirun, malu membuat dosa. Orang itu tidak tahu apa itu dosa, apa-apa yang dinamakan dosa. Kan kada bisa, malunya itu kada bisa berjalan selama tidak tahu di dosa. Nah, oleh sebab itu pasti ada murabbi mursyid. Murabbi mursyid itu wajib, orang murabbi mursyid itu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini daripada ilmu-ilmu agama. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan berpada ma'andak nama mursyid dan murabbi. Jangan berani. Harus menguasai ilmu alat, mulai makhraj huruf tajwid sampai kepada Al-Qur'an membacanya, tafsirnya. Kemudian fikih, kemudian tasawuf atau tauhid. Dan semua itu komplit dengan alatnya. Sorof, nahu, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir dan ma'ani, badi', ilmu balaghah. Semuanya itu harus menguasai. Nah itu. Kalau tidak menguasai ilmu alat semuanya, maka tidak sah memimpin masyarakat di bidang apapun. Nah disinilah hadis Nabi menyatakan, tafaqqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya pak sebelum jadi pemimpin. Kita berani memimpin anak min Tuhan. Siapa kata? Siapa? Istri. Sedangkan kita belum cukup ilmu. Buktinya bisa menyeret harta yang haram untuk diri dan bini. Kasihan anak mertua. Sebelum menjadi istri kita, makanan dan minuman pakaiannya halal. Setelah masuk ke dalam tangan kita, makan minum pakaian haram. Karena kita tidak memakai fikih. Masih usaha kita di dalam batas-batas haram. Pahamkah? Nah itu. Kalau sudah batasnya yang haram ditinggalkan, yang sumbat, kita mengambil yang halal. Ini kalau tidak alim, kita tidak bisa menyedikiti yang halal. Makanan yang halal yang banyak menyebabkan 10 daripada bahaya. Satu di antara bahayanya, bahwa makan yang halal yang banyak, bahayanya yaitu tidak enak mengerjakan ibadah. Di samping tidak enak mengerjakan ibadah, ibadahnya tidak diberi pahala. Apa itu yang disenangkan? Beribadah sering banyakkan makan gancang, kada berpahala ibadahnya. Coba ikut ke perjalanan. Nah ini, kita di dalam sini lagi, di dalam sini, makan ketujuh banyak walaupun halal. Nah, kalau kita sudah begini, bisi-bini, mengajak diri supaya banyak makan dia. Sewaktu dalam tangan abahnya, inya terdidik makan sedikit, kalau ibadahnya ada pahala nilainya. Sesudah di tangan kita didik makan banyak, rusak karena kurang. Karena kita baru mengalir. Nah ini, jadi janganlah dulu bisi haraguan di rumah tangga sebelum alim. Karena kita aja udah masuk neraka, apalagi yang di bawah kita akan ikut lawan kita sama-sama neraka. Itu nang halal. Nang halal sudah begitu, apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pambarian orang politik. Orang politik kembali kita duit supaya kita masuk partainya. Orang politik kembali kita duit supaya kita mendoakan lawannya. Orang politik sedang bertiket, kita dibarinya duit supaya umpat lawannya mendemo. Apalagi itu haram. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Abah tidak ada perorangan dalam hati dan otak, tidak ada bersih. Tidak menuju ke mana-mana. Secara umum asam janat. Memang caranya tablik, caranya dakwah begitu. Kalau dia ada seseorang di dalam hatinya, lalu bicara, dia sendiri udah neraka. Dia sendiri diperalat oleh setan supaya menuju ke perorangan. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu. Malu, enggak berani. Cuma nama dengarnya aja lagi baku jadi sindir-sindir. Ah ini aja nama rasa. Seorang kan udah main bakina penapa, jadi nama rasa itu nama kata padatan. Nah pada pada berimusan. Orang kan mau unjuk-unjukin apa-apa, ini seorang nama ambil paham dari itu. Misalnya bos-bos yang datang ini nama membawa orari atau apa halnya. Hati itu dibukanya waktu ini, jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh mendengar. Langsung menulis dan sebagainya itu tadi menyaksikan dari jauh. Terserah niatnya bos. Namun aku ini sebagai buruh kalian, terserah aja. Mau dijual ke apa kan terserah. Mau dimasukkan ke dalam apa neraka dunia yaitu penjara ya terserah aja. Terserah aja udah. Jadi dia dokter Surabaya hari-hari rupanya dia orang jadi wali. Banyak banget yang operasi batu. Macam-macam. Terserah aja aku ini berhadapan dengan bos. Aku cuma buruh. Buruh. Kada dibayar gaji oleh bos ayah ya. Kada menuntut dia, kada mendemo kan ya. Walaupun gaji kada disuruhkan biarin. Bagaimana caranya banyak membaca Quran? Nah, lalu membaca Quran deh. Baca Quran. Lagunya lagu Saka. Tahu Saka? Saka Hindak. Lagu Saka Hindak nang mat tabi'i dibacanya mat wajib. Nang mat wajib dibaca mat lajim. Nang mat lajim dibacanya mat harus sukun. Anu Saka Hindak. Wa ana Allahu ghafurur rahim. Kada gampang. Mana panjang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Nang ada kol-kol lah dibaca kol-kol lah. Wasallimu taslima tasl. Bah jadi dia kena tungkap dah catok nek. Sarik ni bro. Nah itu. Wal akhdu bi tajwid hatman lazim bal lam yajawiz al qur'an hatim. Membaca Quran walau sendirian kalau ada baca juwit menambah dosa, hukumnya dosa besar karena tidak menghormat kalam Allah yang luar biasa besarnya. Oleh sebab itu apabila kita belum bisa baca juwit, maaf janganlah berani membaca Quran. Maka di mulut ada Quran, di mulut ada Qurannya, ya kan? Hendak bertahlil Quran al-lajina amanu wa topo marinu kulubum bijikrillah ala bijikrillah topo marinul kulub fa'lam annahu la ilaha illallah ha illallah. Di mana menyantan alat? Maka Quran itu jadi apabila orang baliman kafir mundur, jangan hendak tasadur, jangan hendak memajukan diri. Lamun baluman lagi ahlinya, maaflah, boslah maaf. Ini buruk menghadapi bos. Biarin. Caranya membaca Quran senantiasa dengan khusyuk. Nah ini khusyuk. Khusyuk itu jangan bergerak-gerak badannya. Ini kagak mau jangan baca Quran. Ya ayyuhal ladzi ini nah innalladzina ya Allah kada khusus sama sekali ya Allah itu dosa. Nah ini dan dengan hormat Qurannya dianggap di atas ditinggikan daripada batis. Nah dahulu kita baca tafsir kan bahwa kitabnya kadar salam. Nah, dahulu kan pondok-pondok itu ada yang sugi. Jadi ini bersepeda. Lalu tafsir ini dibuat dalam tas kantongan. Digantung di setang. Ngaran guru memamai di kepalahan. Kan waktu kita menjak itu kan tinggi, kalau lebih cepat daripada setang tadi. Nah, nyawa berumuran kada mau alim, sebab kitab nyawa kada menghormati. Menjajak kitab dengan lentuhut kerja guru. Ada lagi zaman Kasrul Anwar, guru Kasrul Anwar. Buku abisi, buku tulis. Itu dituliskan dengan huruf Arab, ada di dalamnya alif, bata, saji, macam-macam, itu tulisan itu buku Arab. Musim panas, karena anak-anak kapal lainnya, masih karena anak kapal nulis, ini dimasukkan apa? Kapupiah, jadi kacapio, guru Kasrul Anwar memberak, lawan karena itu, maka kacapio kada boleh. Wah ini partai Islam misalnya bakacapio juga di sini, mana nama, maka Islamnya mana, ke mana, Islamnya ke mana? Kada ada lagi satu pun ulama yang membicarakan hukumnya itu haram karena menurut orang kafir kada wani, sebab sudah itu jadi sebuku siapa aja maka. Kenapa itu takutkan mencegah mungkar takutkan kenapa orang-orang kada wani mencegah mungkar itu ulama memudahin masuk neraka dahulu. Aku lah mulai mati lah, jangan diulah empat term. Kalau ini empat tung guru ijai. Ini empat tung jindra, jaini, gadani, sekumpul. Jangan. Itu hukumnya empat tung haram. Alhamdulillah dikumpul kan datang empat tung. Kalau bangsa ini empat tung pembakar sekumpul kan ada. Bakarnya mati lah. Ini kadang ada pembakaran mati diulah empat tung di atas.